Apakah ada lafaz khusus yang dituntunkan oleh Nabi berupa pujian-pujian kepada Allah ketika mengawali doa sebelum meminta sesuatu? Ada sebagian ya yang boleh diawali dengannya doa. Dia memuji Allah misalnya dengan menyebutkan nikmat-nikmatnya. Iya. Atau misalnya dibaca seperti yang diajarkan dalam doa. Allahumma inni as'aluka bi annaka anta Allahu la ilaha illa anta al-hadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu disebutkan dari doa yang dia minta. Itu boleh saja. Dan boleh dia baca dari pujian-pujian yang mencocoki doa.